Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di bulan yang penuh barokah ini dalam rangkaian program Ramadan Rahmat Semesta Alam. Dalam tafsir Al-Misbah ini kita akan membahas ayat suci Al-Quran yang akan diartikan dan juga dikaji tentunya oleh ahli tafsir yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Quraisy Shihab yang sudah berada di tengah-tengah kita tentunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Saya bersyukur sama Allah Pak, masih bisa ketemu Bapak, bisa belajar banyak lagi dari Bapak. Dan tentunya kita gak berdua aja Pak di sini, juga di tengah-tengah kita sudah ada Majelis Taklim Al-Mujadid dan juga Majelis Taklim Sabiul Khair ya. Dan juga ada teman artis kita, yaitu ada Nuri Maulida dan juga Tia Aristia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Hud yang insya Allah ayat 1 hingga 6 yang akan dijabarkan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab. Silakan Pak untuk menghemat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita akan bahas surat Hud. Hud itu seorang nabi yang diutus oleh Allah sekitar 2400 dan 2300 sebelum Masehi. Jadi kira-kira sudah berapa lama itu 2400 sekitar 4000 tahun yang lalu. Beliau itu diutus di suatu daerah di Yaman. Yaman di Hadramaut, di satu wilayah yang oleh Al-Quran dinamai Al-Ahqaf. Kuburannya masih ada sampai sekarang, orang berkunjung ke sana dan sebagainya. Surah Hud ini turun sebelum Nabi Hijrah. Isinya bisa disimpulkan berbicara tentang keutamaan Al-Quran, tentang bukti-bukti kebenarannya. Nabi Hud mengajak kaumnya, kaum Ad, tapi ajakannya mereka tidak terima. Nah, surah ini dimulai dengan firman Allah Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Kalau ibu atau pemirsa memperhatikan tulisannya, itu Alif Lam Ra. Kalau kita membaca misalnya surah Alam Nashrah, tulisannya sama ya, Alif Lam Ra. Di sini dibaca Alif Lam Ra, di sana dibaca Alam. Ini menunjukkan bahwa untuk mempelajari Al-Quran tidak cukup hanya mempelajarinya sendiri. Karena kalau orang mempelajari sendiri, ini dia akan baca Alam atau Alif Lam Ra. Ini dinamai huruf yang terputus-putus bacaannya. Ada ulama berkata kita tidak tahu artinya. Ada juga yang memberikannya arti. Salah satu yang saya kira paling logis menurut hemat saya adalah bahwa ini merupakan tantangan kepada orang yang meragukan Al-Quran. Nanti di sini kita akan baca bahwa Allah menantang siapa yang meragukan Al-Quran ini bersumber dari Allah, maka dipersilahkan dia membuat semacam Al-Quran. Nah, Allah di sini seakan-akan berkata, ini Quran kata-katanya terdiri dari huruf-huruf seperti alif, lam, mim, ra, nun dan sebagainya. Kalian tahu huruf-huruf itu. Nah, cobalah susun satu surah yang serupa dengan Al-Quran. Kalian tidak akan mampu. Jadi itu salah satu makna yang dikemukakan oleh para pakar tentang al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang dibaca terputus-putus dalam Al-Quran. Baik, mari kita lihat. Di sini dikatakan alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu. Ini, Quran ini adalah kitab uhkimat ayatuhu. Uhkimat itu terambil dari kata hakama atau hukum. Hukum itu apa artinya hukum? Hakama hukum itu pada mulanya berarti menghalangi. Hukuman itu menghalangi orang lain melakukan seperti itu supaya dia tidak dapat hukuman. Hukuman itu menghalangi yang bersangkutan mengulangi kesalahannya. Sehingga kata uhkim berarti begitu kokoh sehingga terhalangi dari segala yang buruk. Kitab ini tidak bertentangan dengan sesuatu yang ada di dalamnya. Kitab ini rapi tersusun sedemikian rupa. Nah, bisa juga kata uhkim terambil dari kata hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu pada mulanya berarti kendali, untuk mengarahkan dia ke arah yang benar atau menghindarkan dia dari arah yang tidak benar, ya kan? Nah, ketika kita berkata si A memiliki hikmah, itu berarti dia memiliki pengetahuan dan kemampuan mengamalkan sesuatu yang baik atau menghindar dari yang buruk. Kitab ini uhkimat disusun sedemikian rapi dan memberikan gambaran untuk mengantar kepada kebaikan atau menghindarkan dari kejahatan. Saya kira itu. Pemirsa di rumah maupun di studio, kita akan mendengarkan kembali lanjutan dari surat Hud setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Ibadah itu ada dua macam. Ada namanya ibadah murni, ada namanya ibadah secara umum. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah. Di segmen sebelumnya, Pak Quraisy sudah menjelaskan bahwa surat Hud ini turun sebelum Nabi hijrah. Dan isinya antara lain keutamaan Al-Quran, bukti-bukti kebenarannya, dan juga mengajak kaumnya, namun mereka tidak terima. Untuk lebih lanjutnya, silakan Pak dilanjutkan ayat 1-6. Baik, kita sudah terangkan kitab ini rapi, tidak mengandung kebatilan. Kitab ini mengajarkan hikmah, yaitu ilmu yang dapat diamalkan dan amal yang sesuai dengan hikmah, sehingga tidak mengantar orang menuju kebaikan dan menghalangi mereka menuju keburukan. Nah, itu demikian karena dia diturunkan oleh Tuhan, yang di sini dikatakan dikatakan miladun hakimin khabir, dari Tuhan yang maha memiliki hikmah, yang maha mengetahui, dan khabir yang mengetahui hal yang sekecil-kecilnya sekalipun. Kitab ini dijelaskan juga di sini summa fussilat. Fussilat itu punya dua makna. Yang pertama, dipisah-pisah. Quran ini turun sedikit demi sedikit, terpisah-pisah. Wahyu pertama, Iqra, baru 5 ayat. Ya, setelah itu ada Nun, wal qalami wa ma yasturun, sekian ayat. Terpisah-pisah. Yang kedua maknanya, rinci. Al-Quran ini dirinci. Uraiannya yang bersifat akidah terinci. Uraiannya yang bersifat hukum global itu dirinci. Tujuan kehadirannya adalah alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirum mubin. Tujuan kehadiran kitab suci ini adalah agar manusia tidak menyembah kecuali Allah. tujuan kehadiran agama itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi kita ingin garis bawahi, ibadah itu ada dua macam. Ada namanya ibadah murni, ada namanya ibadah secara umum. Ibadah murni itu adalah yang ditentukan oleh Allah atau Rasulnya caranya, atau waktunya, atau bilangannya. Haji itu ibadah murni atau bukan? Kenapa? Karena ada waktunya. Sholat itu ibadah murni atau bukan? Ibadah murni karena ada waktunya, ada bilangannya. Zakat ibadah murni semua. Nah, yang ibadah umum itu semua kegiatan, apapun kegiatan itu, apabila dilakukan demi karena Allah. Pakai make up itu ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau Anda maksudkan untuk, ya kan, menonton sinetron, bisa jadi ibadah. Hidup ini oleh Allah dalam ayat ini tujuannya untuk beribadah demi karena Allah. Kalau Anda menjadikan tujuan dari kegiatan Anda karena Allah, pasti baik. Nah itu. Innani lakum minhu nadhirum mubin. Sampaikan juga wahai Muhammad bahwa aku Nabi Muhammad adalah pemberi berita peringatan dan pemberi berita gembira untuk kamu semua. Dan tujuannya anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dan juga hendaklah kamu bermohon ampun kepada Tuhanmu dan kemudian bertobatlah kepadamu. Kenapa hendaklah minta ampun? Tidak ada orang yang tidak punya salah. Ya kan? Mohonlah ampun, lalu bertobatlah kepada Allah. Kita lihat, ada dua hal, mohon ampun dan tobat. Orang berkata itu sama, benar, ada kesamaannya tapi beda. Ada yang berkata begini, mohonlah ampun, mintalah kepada Allah agar dosa kamu dihapuskannya. Di sini tugas kita minta, yang menghapus siapa? Allah. Bagus. Bertobat adalah lakukanlah kegiatan sehingga dosa kamu diampuni Allah. Sekarang siapa yang berperanan banyak di sini? Lakukanlah kegiatan, kembalilah kepadanya supaya kamu diampuni Allah. Yang berfungsi untuk itu, yang bergerak, yang berperanan adalah manusianya. Ada lagi yang berkata, mohonlah ampun kepada Allah menyangkut dosa-dosamu yang lalu. Tobatlah menyangkut dosamu yang akan kamu lakukan. Jadi manusia tidak mungkin luput dari dosa. Mohonlah kepada Allah untuk itu. Tsumma tubu yumatti'ukum mata'an hasanan. Kalau kamu memohon istighfar, memohon ampun dan bertobat, Allah yumatti'ukum, kita terangkan apa artinya yumatti'ukum, memberikan kesenangan kepada kamu, memberikan kebahagiaan kepada kamu, kesenangan yang baik. Karena ada kesenangan yang buruk, ada tidak kesenangan yang buruk? Yumatti'ukum mata'an. Mata itu adalah kesenangan yang bersifat sementara dan cepat perginya. Itu mata. Siapa yang bertobat, siapa yang istighfar, Allah berikan dia ketenangan hidup, kedamaian. Allah mengantar dia menuju cita-cita kemanusiaan. Itu yang istighfar. Saya kira kita lanjutkan lagi nanti. Baiklah, okay. Pemirsa, tetap bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini tentunya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah. Saat ini kita sedang membahas surat Hud. Di segmen sebelumnya Pak Kura sudah menjelaskan bahwa kita seharusnya kerap bertobat saat melakukan dosa, karena setiap manusia itu tidak pernah luput dari dosa. Setiap yang bertobat dan beristighfar, pasti Allah akan memberikan ketenangan pada dirinya. Kita akan lanjutkan kembali, silakan Pak. Baik, jadi Allah menjanjikan kalau kamu tobat, kalau kamu memohon istighfar, kamu akan diberikan kesenangan hidup. Kesenangan hidup yang baik, yang sesuai dengan naluri manusia. Mau tenang, mau rezeki, mau ini, dijanjikan itu. Nah, baru wayu'tikulladzi fadlan fadla. Kalau kesenangan hidup itu yang bersifat sementara di dunia, ada lagi kesenangan abadi nanti di akhirat. Nah, ada juga yang berkata begini, aktivitas manusia itu ada yang baik, ada yang buruk, ya kan? Nah, kalau baik, yang baik ini ada ibadah, ada bukan ibadah. Kalau ibadah, itu baru diberi ganjaran kalau orang percaya pada Allah. Kalau orang non-muslim haji dapat ganjaran enggak? Ya harus. Nah, tetapi ada yang bukan ibadah dari non-muslim. Dia sedekah. Dapat ganjaran atau tidak? Dia dapat ganjaran. Ganjarannya boleh jadi di dunia. Dia bantu orang, dia bangun jembatan, dia bangun ini. Allah menjanjikan memberikan kepada setiap yang mempunyai keutamaan mengamalkan sesuatu yang baik, dia berikan balasannya. Tapi ada yang diberi balasan cuma di dunia, ada yang diberi balasan sampai di akhirat. Oke. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yawmin 'adzim. Kalau mereka itu enggan mengikuti tuntunan ini, maka sampaikanlah bahwa saya takut jangan sampai kalian ditimpa oleh siksa pada hari yang amat besar. Siksa Allah itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Ayat 5 mengecam kaum musyrik yang beranggapan bahwa ada yang Tuhan tidak tahu. Kalau sembunyi Tuhan tidak tahu. Dikatakan tidak. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dulu ada yang tutup kepalanya begini. Ini Tuhan tidak lihat kita. Orang bodoh itu, ya kan? Baru dikatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang yang bergerak di permukaan bumi ini kecuali Allah tanggung rezekinya. Nah, syaratnya kita lihat dia bergerak. Kalau Anda diam, rezeki datang. Belum tentu. Allah jamin kalau bergerak ada rezekinya. Rezeki sendiri tidak turun langsung dari langit ya Pak. Ya, ya? Tidak turun langsung dari langit. Sebenarnya antusias penonton ini pada program Tafsir ini sangat tinggi Pak. Mereka banyak sekali pertanyaan, namun tidak dapat hadir di studio Metro TV ini. Salah satunya adalah penanya kita berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kiai, saya AKP Diti Jiawati, Wakapolsek Tanjung Duren. Ingin menyampaikan satu pertanyaan. Pertama yaitu, Rasulullah adalah penasehat mencapai irisalah yang terbaik bagi kaumnya. Bagaimana kiat-kiat kita dalam menyampaikan nasihat kepada pelanggar ataupun kepada orang, dan orang itu tidak mengindahkan nasihat kita? Kemudian Pak Kiai, satu lagi, bagaimana kiat-kiat nasihat yang baik dan benar menurut syariat Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin gabung kedua pertanyaan ini dalam satu jawaban. Yang pertama dulu, nasihat itu adalah ucapan yang tulus. Kalau Anda tidak tulus, sulit nasihat Anda diterima. Yang kedua, nasihat itu dalam kata lain juga dinamai hidayah, memberi petunjuk. Hidayah itu seakar dengan hadiah. Hadiah itu dilempar begitu atau diserahkan secara lemah lembut, dikemas dengan baik dan sebagainya. Ini dulu satu. Keliru orang yang ingin memberi nasihat tidak tulus. Keliru orang yang ingin memberi nasihat lantas marah-marah. Karena itu pesan agama kepada Nabi terhadap mereka yang menghina beliau, yang mencerca beliau dan lain-lain sebagainya. Pesannya, jangan hiraukan cercaannya. Bukan jangan hiraukan dia, jangan dengar itu, teruslah berlanjut. Dan jangan pernah bosan memberi peringatan, memberi nasihat. Walaupun salah, kita berusaha untuk memperbaikinya dengan lemah lembut, kecuali karena penanyanya ini polisi, kecuali kalau memang sudah terlalu melanggar, maka ketika itu perlu dilakukan tindakan hukum. Di sini hukum berlaku, menghalangi dia melakukan hal serupa di kali yang lain atau menghalangi orang lain melakukan hal yang serupa. Saya kira itu. Baik, saya juga akan berikan kesempatan untuk penonton di studio dan juga bintang tamu kita untuk bertanya. Namun kita akan rehat sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Sesuai janji saya tadi akan beri kesempatan bagi Ibu untuk bertanya. Siapa dulu, Tia atau Ibu dulu? Tia dulu, ayo sweet. Ya, siapa aja, silakan Bu. Alhamdulillah Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau aku tanyakan kan juga tadi sempat dijelaskan kalau setiap makhluk hidup yang bergerak itu punya rezekinya masing-masing. Nah, tapi bagaimana nih Pak, supaya kita bisa memahami kalau sekarang kan banyak juga di luar sana yang memang orang sudah berusaha keras, tapi tetap saja rezekinya bisa dibilang masih kurang gitu. Nah, untuk biar kita bisa lebih ikhlas, bisa memahami itu bagaimana caranya Pak? Bagus. Kira-kira ada orang yang tidak merasa kurang rezekinya? Tidak ada, itu namanya tidak puas. Ya kan? Kenapa ada orang yang rezekinya mungkin sedikit dibandingkan dengan orang lain lebih bahagia ketimbang yang sudah banyak yang ini masih? Nah, ini satu hal dulu. Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala itu antara lain menyipati dirinya dengan qa'imam bil qist. Dia yang mengatur segala sesuatu secara adil bagi semuanya. Ada orang yang kaya raya tapi sakit. Yang mana Anda suka, kaya raya tapi sakit dengan rezeki yang pas-pasan sehat? Kaya raya tapi sehat. Ada orang kaya raya anaknya narkoba. Bisa enggak? Ada orang itu. Jadi sebenarnya kepuasan itu di sini. Hidup di dunia ini terbatas. Rezeki yang diperoleh Allah sudah atur, ini yang cocok buat kamu, ini yang membahagiakan kamu. Lebih dari itu, kalau kamu peroleh dengan cara yang haram, kamu akan tersiksa. Kalau tidak sekarang, besok. Kalau tidak besok, di hari kemudian. Lihatlah sekarang contohnya, sekian banyak orang yang hidupnya mewah, mobilnya macam-macam, masuk penjara. Ya kan? Jadi puas, berusaha sekuat tenaga, baru puas dengan rezeki yang dianugerahkan Allah. Saya kira itu. Kita harus selalu mensyukuri setiap apapun yang sudah Allah kasih. Apapun yang sudah ada kita syukuri, tetapi kita berusaha. Berusaha. Saya kira apa yang terbaik buat kita. Ya, apa yang diperoleh secara benar setelah berusaha maksimal, itulah yang terbaik buat Anda. Ah, di situ puas. Karena kalau lebih, wah ini kayak orang mau minum obat dikasih dokter 3 kali sehari, mau cepat sembuh dia minum 10. Ya. Saya kira itu. Baik. Ya, Tia, bagaimana? Silakan pertanyaan berikutnya Ibu. Ada orang di dunia sudah berupaya istighfar dan bertaubat, apakah nanti ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat siksa lagi enggak nanti di akhirat? Mohon penjelasannya. Kalau memang diterima istighfarnya oleh Allah, taubatnya sudah hapus, dia tidak akan disiksa. Sekian banyak sahabat Nabi yang dijanjikan sorga atas informasi Allah kepada Nabi, yang sebelumnya musyrik, yang sebelumnya penuh dosa, tapi atta ibu minazam kaman lazam balahu. Siapa yang bertobat dari dosa, dia menjadi seperti tidak berdosa. Siapa yang puasa Ramadan karena iman, karena ikhlas kepada Allah, dia kembali seperti dilahirkan pada awal kelahirannya, tidak ada dosanya. Jadi kalau memang dia ini, hanya persoalannya apa diterima tobatnya atau tidak. Ya kan? Kalau tidak tulus, Tuhan tidak akan terima. Allah menjanjikan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku yang bergelimang dalam dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Asal tulus. Saya kira itu. Asal tulus, kuncinya adalah harus tulus. Tulus dan pengampunan Allah terhadap dosa itu banyak caranya. Salah satu caranya Anda beramal baik, diampuni dosa Anda kalau Anda beramal baik. Atbi sayyatal hasanata tamhuha. Kalau ada pernah melakukan keburukan, lakukan kebaikan, niscaya kebaikan ini menghapus dosa itu. Banyak caranya, banyak caranya. Okay. Ya, silakan kita pada pertanyaan berikutnya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Rohayati dari Majlis Ta'lim Sabilul Khair. Saya akan bertanya Bapak Quraisy, yaitu apa hubungan antara takdir Tuhan dengan usaha manusia? Tolong dijelaskan ya, Pak. Terima kasih. Hubungan takdir Tuhan dengan usaha. Saya beri ibu contoh. Ibu punya pulpen. Ini saya taruh di sini, Bu, pulpennya. Ya. Kalau saya senggol jatuh atau tidak? Jatuh. Kalau saya tidak senggol? Bagus. Tuhan ada ukuran, takdir itu ukuran. Kalau kamu begini, begini. Kalau kamu begini, begini. Dulu zaman sahabat Nabi, Sayyidina Umar mau pergi ke suatu kota di Syam sana. Ada berita bahwa di sana ada wabah. Terus dia kan, enggak jadi pergi saya. Terus dia, kamu lari dari takdir Tuhan. Dia, iya, saya lari dari takdir Tuhan menuju takdir Tuhan yang lain. Jadi takdir itu sistem. Mau terbang, naik pesawat, usaha. Kalau tidak ada pesawat, tidak bisa terbang. Karena takdir kita tidak ditakdir, kita tidak ditakdirkan mempunyai kemampuan untuk terbang dengan ini. Saya kira begitu, Bu, ya. Okay. Manusia itu disuruh berusaha sekuat tenaga. Selebihnya Allah yang menentukan, ya Pak, ya. Allah yang menentukan, ya. Baiklah. Ini kayaknya Nuri udah gak sabar, Pak, mau tanya. Tapi sabar dulu ya, Nuri, ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Sekarang silakan Nuri, udah gak sabar ya mau tanya. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Nuri akhirnya bisa bertanya langsung sama Pak Quraisy Shihab. Sebenarnya ingin Nuri tanyakan, ini kejadian yang Nuri alami juga gitu. Nuri punya teman, pasangan suami istri masih muda. Sang istri ini tergerak ingin memperbaiki ibadah dalam dirinya dan dia ingin berhijab gitu. Sudah mencoba untuk bicara kepada suaminya dengan baik-baik seperti yang Pak Quraisy Shihab bilang dengan lemah lembut, tapi suaminya tetap melarang gitu. Oh, enggak usah. Melarang untuk apanya? Melarang untuk berjilbab. Oh, berjilbab. Berlarang untuk berjilbab gitu kan. Enggak usah nanti aja gitu. Tapi keinginan sang istri ini untuk bisa taat kepada Allah itu besar sekali. Nah, dia curhat ke Nuri. Jadi sebaiknya sikap Nuri seperti apa ke dia dan sikap dia kepada suaminya yang baik seperti apa, Pak Quraisy? Terima kasih. Dia ingin berjilbab, suaminya bilang jangan. Iya. Suaminya suruh pakai cadar ya. Oke, jadi begini persoalannya. Saya selalu ingin memberi alternatif. penafsiran ayat-ayat yang berbicara tentang pakaian wanita diperselisihkan oleh ulama. Perselisihkan. Ada yang berkata harus pakai cadar. Jadi semacam ibu-ibu di sini masih dianggap kurang ini. Ada penafsirannya seperti itu. Ada lagi yang umum penafsirannya itu ya kira-kira kayak ibu-ibu inilah. Atau yang terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Ada lagi yang berkata, ada riwayat yang berkata boleh terlihat setengah lengan. Boleh terlihat kaki. Ada lagi yang berpendapat bahwa sebenarnya perintah untuk berjilbab itu bertujuan agar seseorang tidak diganggu orang lain. Sebab turunnya itu begitu. Zalika adna ayyurafna falayu zaina. Memakai pakaian seperti yang diperintahkan itu, menutup dada, menutup kepala dan sebagainya, supaya dia dikenal sebagai wanita-wanita yang baik sehingga tidak diganggu. Mereka berkata, kalau Anda ke Eropa lantas diganggu karena pakai jilbab, bagaimana? Boleh enggak buka jilbabnya? Nah, ini persoalan. Tidak semudah itu kita menjawab, ya kan? Nah, sehingga yang terakhir ini beranggapan berpakaian itu hendaknya pakaian terhormat. Nah, dengan demikian ini tadi tidak naik. Kita kembali kepada kasus suami istri ini. Mestinya atau sebaiknya suami itu jangan melarang istrinya memakai pakaian sesuai kepercayaannya. Apalagi tidak dapat disangkal bahwa memakai jilbab itu adalah sesuatu yang baik menurut agama. Saya tidak tahu menurut mode bagaimana. Walaupun kita harus berkata bahwa bisa jadi dengan memakai jilbab seperti ibu-ibu ini sudah sesuai dengan ajaran agama dan lebih, ya kan? Bisa jadi lebih. Karena itu tidak wajar seorang suami melarang istrinya beragama dengan baik. Tetapi kalau itu dapat menimbulkan cekcok, saya lebih pilih memelihara kehidupan rumah tangga yang bahagia selama masih ada pendapat yang membolehkan. Walaupun ketika itu saya menilai suami tidak bijaksana, karena perceraian itu sangat buruk. Kalau masih ada cara untuk memelihara perkawinan, sebaiknya itu. Saya kira itu jawaban saya. Baiklah, ya Nuri. Baiklah, Pak, ini kan surat Hud ini diangkat dari kisah atau nama Nabi Hud. Kenapa kan tidak banyak nama Nabi diangkat menjadi sebuah surat ya Pak ya? Kenapa Hud ini diistimewakan oleh Allah? Padahal banyak sekali kisah-kisah lain yang lebih dahsyat dari itu. Ya. Seperti Nabi Musa apa? Betul. Nabi Musa itu terlalu banyak kisahnya dalam Al-Quran. Kisah yang paling banyak itu tentang Nabi Musa. Tetapi namanya dari sekian banyak surah-surah itu tidak ada nama Nabi Musa karena terlalu banyak. Hud itu surah ini, walaupun Nabi Hud disebut di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali, tetapi surah ini namanya Nabi Hud, surat Nabi Hud, karena inilah uraian tentang Nabi Hud yang paling rinci. Paling rinci di sini. Ada yang lainnya itu hanya beberapa ayat, ini ayat. Sehingga membedakan dengan yang lain, maka dia, surah ini dinamai surah Hud. Saya kira itu. Baiklah, kita sampai pada kesimpulan kita, kita Pak. Kita ingin melihat kesimpulan. Surat kita Hud, baca dari 1-6 insyaallah. Baik, kesimpulan kita ini surah Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah. Kita sudah terangkan tadi apa arti hikmah. Yakni tuntunannya mengantar siapa yang mengindahkannya untuk meraih manfaat serta terhindar dari mudarat dunyawi dan ukhrawi. Itu disebabkan karena kitab suci ini bersumber dari Allah, pemilik hikmah lagi maha mengetahui. Kitab ini sedemikian rinci kitab ini, khususnya menyangkut akidah, sehingga segala macam petunjuk jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat terdapat di celah ayat-ayatnya, baik tersurat dengan jelas maupun tersirat, baik dijelaskan oleh Al-Quran maupun dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, ayat-ayat kita ini yang kita tafsirkan berintikan tuntunan untuk mengesakan Allah dan beribadah kepadanya, baik ibadah murni maupun ibadah non murni. Memang kehidupan manusia, tujuan kehadirannya di pentas bumi ini adalah menjadi khalifah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah ini juga, awal surah ini yang kita terangkan tadi, ada tuntunan untuk mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, juga mempercayai adanya hari kiamat dan bahwa setiap yang dibebani tanggung jawab memperoleh balasan dan ganjaran amalnya. Semua memperoleh banyak balasan. Kalau dia muslim, ganjarannya dunia akhirat. Kalau dia non muslim dan dia beramal baik, pasti ada ganjarannya. Dalam surah ini juga, ayat-ayat yang kita terangkan, ada perintah untuk beristighfar, juga perintah untuk bertaubat. Disebutnya perintah bertaubat setelah beristighfar mengisyaratkan bahwa meninggalkan pelanggaran lebih penting dan lebih tinggi kedudukannya dari memohon ampun. Sekarang begini Bu, saya ingin jelaskan ini tadi. Yang mana lebih baik, meninggalkan keburukan atau mengamalkan kebaikan? Meninggalkan keburukan. Meninggalkan keburukan lebih baik. Ya kan? Oke. Yang keempat, Allah Maha mengetahui segala yang tersembunyi dan yang disembunyikan. Karena itu sebagaimana halnya seseorang malu bila dilihat orang lain melakukan keburukan, maka sewajarnya dia pun lebih malu kepada Allah yang melihat dan mengetahui lahir dan batin. Malu dong pada Tuhan. Yang ke ini selanjutnya, Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh berdakwah dengan segala cara yang beliau anggap baik dan memungkinkan, walaupun beliau itu dicerca, dimaki dan dicemoohkan oleh orang-orang. Yang terakhir yang saya ingin garis bawahi, semua pihak yang meragukan kebenaran sumber dan isi Al-Quran ditantang hingga akhir zaman untuk membuat semacam 10 surah saja yang serupa dengan Al-Quran. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak satu pun yang tampil dan berhasil menyamai atau mendekati kualitas Al-Quran walau hanya satu surah. Itu saya kira kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa yang dijelaskan dalam surah ini. Baik, rasanya satu jam terlalu singkat ya Pak untuk mengetahui makna yang terkandung dalam Al-Quran yang begitu banyak. Ya, namun apa boleh dikata Pak, kita harus mengakhiri perjumpaan kita. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok Pak ya. Terima kasih atas pelajaran yang sangat berharga. Terima kasih bintang tamu kita yang sudah hadir di sini, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda selama ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok di waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.